Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab أصول السنة karya ابن أبي الزمانين رحمه الله. Kita masih dalam pembahasan makna hadis-hadis yang tersebut padanya vonis kufur atau syirik. Telah disampaikan oleh penulis rahimahullah beberapa contoh hadis di mana disebutkan di situ beberapa perbuatan yang pelakunya telah divonis telah melakukan syirik atau kufur. Misalnya bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, maka dia telah syirik atau kufur. Hadis yang seperti ini dan yang semisalnya, apa makna syirik dan kufur di situ? Inilah yang akan dibahas oleh penulis, yaitu Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan ini, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-161. Kita baca riwayat tersebut atau asar. Wa haddatsani Ishaq an Aslam an Yunus an Ibn Wahb قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة أن محمود بن الربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس. نعم. Ini sanad riwayat ini di mana berakhir sanad ini kepada sahabat Syaddad bin Aus dan Mahmud bin Rabi, juga seingat saya sahabat yang tergolong sigar sahabah. Dan sanad ini juga dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari sabit, sanad yang sabit atau sahih. Dikatakan dalam riwayat ini bahwa Syaddad bin Aus mengatakan, la yab'udul Islam min ahli. Islam tidak akan jauh dari pemeluknya. Fakultu wa madza takhawwafu alaihim. Saya kemudian mengatakan, menanyakan kepada Syaddad, wa madza takhawwafu alaihim, dan apa yang engkau khawatirkan terhadap mereka? Qala asyirku wa syahwatun khafiyah. Beliau menjawab, yang saya khawatirkan adalah kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi. Syahwatun khafiyah. Syahwat di sini keinginan jiwa yang tersembunyi. Dan di antara makna syahwah khafiyah adalah hubbu az-za'amah, cinta kepemimpinan, cinta ketika ditokohkan, senang untuk itu. Qultu atakhafu alaihim asy-syirka wa qad 'arafu Allah. Saya pun mengatakan atakhafu alaihim asy-syirk, apakah engkau khawatir kesyirikan terhadap mereka? Wa qad 'arafu Allah, dan mereka itu sesungguhnya kan telah mengenal Allah. Fadafa'a bikaffihi fi sadrihi, maka beliau menekan dengan telapak tangannya ke dadanya. Syekh Bukhari Hafizullah mengatakan di footnote, nampaknya yang benar sadri. Fadafa'a bikaffihi fi sadrihi. Jadi beliau menekan lawan bicaranya, letakkan telapak tangannya ke lawan bicaranya. Ya. Wa qala, lalu beliau mengatakan, jadi nampaknya wallahu alam Syaddad bin Aus ketika mengatakan demikian kepada Mahmud bin Rabi', sambil meletakkan tangannya di dada Mahmud bin Rabi'. Wa qala thaqilat ka ummuk, ibumu kehilangan kamu. Wa madza tara syirka illa an taj'ala ma'a Allah ilahan akhar. Wa ma tara syirka, dan kamu tidak melihat syirik kecuali menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Yani tersirat mana wallahu alam, syirik bukan hanya itu. Ketika saya khawatir kesyirikan ada di tengah umat atau ada pada muslimin, tidak mesti dalam bentuk mereka itu menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah, tapi ada syirik yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa syirik macam-macam, dan telah kita sebutkan, telah kita ketahui pula melalui penjelasan yang lain. Di sana ada syirik asghar, syirik kecil, ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Naam. Ikhwani fi din rahimakumullah, tentu ini yang akan menjadi pembahasan penulis rahimahullah, bahwa syirik di sana ada besar, ada kecil, kufur ada besar, ada pula kecil. Bagaimana dengan hadis-hadis yang disebut padanya vonis syirik atau kufur terhadap para pelaku beberapa maksiat? Disinilah Ibn Abi Zamanin rahimahullah menjelaskan makna hadis-hadis tersebut. Qala Muhammad, fahadihil ahadith wa ma ashbahaha, maka hadis-hadis ini dan yang semisalnya, ma'naha, maknanya adalah anna hadhihi al-af'al al-madhkurah, bahwa perbuatan-perbuatan ini yang disebut dalam hadis al-madhkurah fiha min akhlaqil kuffar wal musyrikin wa sunanihim manhiyun anha liyatahashahal muslimun. Maknanya adalah ini min akhlaqil kuffar, termasuk dari akhlak al-kuffar wal musyrikin, akhlak musyrikin. Ini perbuatan-perbuatan mereka. Wa sunanihim, dan jalan mereka, perilaku mereka. Manhiyun anha, ini dilarang. Liyatahasyaha al-muslimun, agar kaum muslimin menjauhinya, menghindarinya. Nah, dari sinilah kemudian ulama kita, punya kesimpulan di sana ada kufur yang disebut kufrun amali. Ya, nanti insya Allah kita akan baca keterangan yang lain, bahwa ulama kemudian punya kesimpulan ada yang namanya kufrun amali. Ya, artinya kufur dari sisi amal. Ya, maknanya apa? Ini maknanya, ini amalnya orang-orang kafir, ini amalnya orang-orang musyrik. Kalau kamu melakukannya wahai muslim, tapi keyakinan kamu masih benar, keyakinan kamu masih bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, keyakinan kamu masih benar, hanya amalmu itu amal orang-orang kafir, tidak boleh kamu meniru mereka, ini dosa. Namun secara i'tiqad masih benar i'tiqadnya. Ya, anggap seperti yang tadi kita contohkan, ya, bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, atau sebelumnya disebutkan, ya, seorang suami mendatangi istrinya di saat apa, haid atau pada duburnya. Nah, ini adalah perbuatan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bukan maknanya dengan perbuatan itu ia telah menjadi keyakinannya seperti keyakinan orang kafir musyrik, tidak. Ya. Jadi ingat bahwa makna daripada hadis-hadis itu ialah bahwa ini adalah akhlak al-kuffar, akhlak musyrikin, amal mereka. Ini kufur amali. Kemudian kata Ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa amma an yakuna man fa'ala syai'an minha musyrikan billah aw kafiran fala. Adapun maknanya an yakuna man fa'ala syai'an, orang yang melakukan sebagian dari perbuatan itu musyrikan billah, menjadi musyrik kepada Allah, kafiran lahu, menjadi kafir, fala, maka tidak demikian. Ya, maka tidak demikian maknanya. Baik, ikhwan fil din rahimakumullah, sebagai contoh juga yang telah disebutkan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah, hadis sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Apakah maknanya bahwa orang yang memerangi muslim, dia sendiri muslim, dia sendiri muslim, tapi memerangi muslim yang lain, apakah maknanya dia menjadi orang yang kafir billah, lahir batinnya termasuk keyakinannya menjadi seperti mereka yang kufar? La, tidak itu maknanya. Ya, kata Ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa amma an yakuna man fa'ala syai'an minha musyrikan billahi aw kafiran fala. Fala. Terus maknanya apa? Maknanya itu adalah min akhlaqil kuffar. Qatlul muslim itu akhlaknya orang-orang kafir. Ini amalnya orang-orang kafir. Kamu jangan mengikuti, kamu jangan meniru. Sebagai muslim, hatta yatahasyaha al-muslimun. Agar muslimin menjauhi. Diberi oleh Nabi SAW fonis-fonis yang berat, yang menakutkan, yang mengerikan, supaya seorang muslim menjauhi. Namun maknanya seperti yang tadi telah disebutkan. Yadulluka ala dhalik qawlun Nabi SAW, yang menunjukkan kepadamu tentang makna tersebut, bahwa penafsiran ini, ya, penafsiran yang ada dasarnya dari Nabi. Pemaknaan yang seperti ini bukan pemaknaan yang merupakan ijtihad seorang ulama murni dari hasil pikirannya, bukan. Pemaknaan seperti ini pemaknaan yang didukung oleh riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan akan disebutkan oleh beliau. Dan sebelum terlupakan, dalam ayat Al-Qur'an Allah sudah menyebut dan kita telah singgung. Misalnya apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtadalu. Bila sekelompok, bila dua kelompok dari kaum mukminin iqtadalu, saling membunuh. Allah menyebut ta'ifatani min al-mu'minin, bukan minal kafirin. Iqtadalu, mereka saling bunuh-membunuh. Ya. Padahal dalam hadis disebut qitaluhu kufrun. Ayat menyebut mereka ta'ifah minal mu'minin, kelompok dari kaum mu'minin. Jadi kalau begitu, ini yang dimaksud oleh ulama kita, bahwa ini adalah kufur amali. Secara amalan, amalan kufur. Amalan mereka, orang-orang kafir. Namun, secara keyakinan, dia masih mukmin. Ya. Nah, ini di antara dalil pemaknaan tersebut. Kemudian di sini, Ibn Abi Zamani rahimahullah juga menyebutkan beberapa dalil tentang penafsiran tersebut. Kata beliau, yadulluka ala dhalika qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan kepadamu tentang hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyirku akhfa min dabi bin namli alal hajar. Kesyirikan itu akhfa, lebih tersembunyi, min dabi bin namli, dari langkah-langkah semut, alal hajar, di atas batu. Waqala Abu Bakrin as-Siddiq, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja', ya, musibah. Ternyata syirik ini sangat berbahaya, lembut sekali, lebih lembut daripada langkah-langkah semut di atas batu. Siapa yang bisa dengar? Memang sangat mengerikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ala u'allimuka syai'an idza qultahu, tidakkah aku ajari kepadamu sesuatu, idza qultahu, kalau kamu mengatakannya, khalasta minasyirki, kamu akan bebas dari kesyirikan. Qala allimnihi ya Rasulullah. Abu Bakar kemudian mengatakan, allimnihi ya Rasulullah, ajarkan kepadaku hal itu wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, qul, katakan, Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka mimma la a'lam. Doa, mohon dan minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An usyrika bika, untuk aku berbuat syirik kepadamu. Wa ana alam, dalam keadaan aku tahu. Wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku mohon ampunanmu dari sesuatu yang belum aku tahu. Naam. Nah, jadi di sana ada kesyirikan yang masuk pada diri manusia dengan begitu lembutnya, sehingga seseorang tidak sadar. Ya, sehingga seseorang sangat khawatir karena itu. Namun di sana tetap ada cara menghindarnya, yaitu dengan doa ini. Terpahami dari sini bahwa kaum muslimin ya, tidak aman untuk terjangkiti syirik yang seperti ini. Artinya di sana ada kesyirikan yang tersembunyi, namun secara global dia tidak menjadikan orang itu musyrik, syirik akbar, ya, tidak dia menjadi musyrik dengan syirik akbar karena itu. Ya, nyatanya di sini sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri sangat khawatir. Beliau khawatir, tentunya ya kita tahu siapa beliau, orang yang sudah dijamin masuk surga. Nah, justru orang-orang yang belum ada jaminan masuk surga ini, yang kekhawatirannya tentu jauh ya mestinya dibanding para sahabat tersebut, mestinya. Ala kulli hal, hadis ini menunjukkan adanya kesyirikan yang khafi, tersembunyi. Ya, jadi kalau begitu tidak setiap syirik itu syirik besar yang mukhrij minal millah, mengeluarkan dari agama. Tentang riwayat ini baru disebutkan sanadnya oleh Ibn Abi Zamani rahimahullah, haddatsani bidzalika, telah mengabarkan kepadaku tentang riwayat itu Ishaq an Aslam an Yunus an Ibn Wahb qala akhbarani Ibnu an Umm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyirku akhfa min dabibin naml ila akhirih. Ya. Wa dzakara hadits. Riwayat ini seperti disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, ada kelemahan hadis ini mungkar, namun nampaknya riwayat ini dengan lengkap seperti itu ada kemungkaran. Maksud kemungkaran di sini dalam istilah hadis, ya, hadis mungkar begitu. Namun bagian doa yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bagian doa ini secara makna doa yang bagus, tidak ada yang bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat secara umum. Dan seingat saya ada riwayat yang kuat juga terkait dengan doa ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita lihat kembali. Ya, tadi saya belum sempat melihat merojaah kembali tentang riwayat ini. Ala kulli hal, sanad yang dibawakan oleh penulis telah dihukumi mungkar oleh Syekh Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dan insyaallah kita akan melihat doa ini dengan riwayat yang lain biidznillah. Baik. Kemudian kata beliau, wa misdaqu dzalika qaulullah azza wa jalla fi Adam wa Hawwa. Falamma ataahuma salihan waladun dzakar ja'ala lahu syuraka fi ma ataahuma. Wa dzalika innama sammayahu 'Abdul Harits. Kemudian misdaqu dzalik, yang membenarkan makna itu. Makna apa? Makna bahwa di sana ada syirik, tapi bukan syirik yang membuat keluar dari Islam. Itu yang kemudian disebut oleh ulama kita syirik asghar. Bukan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Nah, di antara yang membenarkan makna tersebut adalah kisah yang terdapat pada makna ayat ini, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Surat Al-A'raf ayat 190, ya. Maka ketika atahuma saliha, Allah mengaruniakan kepada keduanya yaitu Adam dan Hawa salihan, anak yang saleh, yaitu anak lelaki maksudnya. Ja'ala lahu syuraka, keduanya menjadikan baginya syuraka fi ma atahuma, pada apa yang Allah karuniakan kepada keduanya. Nah, ini atas penafsiran sebagian ulama, ya. Atas penafsiran sebagian ulama dikisahkan bahwa Adam dan Hawa ya, memberi nama anak yang lahir tersebut dengan nama Abdul Harith. Abdul Harith. Ya. Nama ini nama yang tidak benar. Dan mungkin perlu diketahui ya, bagi kita masyarakat muslimin yang mungkin pengetahuan bahasa Arab juga kurang, kemudian lebih dari itu pengetahuan bab akidah juga kurang. Ya, di sana nama-nama Abdul Harith sering kita dengar. Padahal itu sesungguhnya salah satu nama yang terlarang, tidak benar. Ini salah satu contohnya di sini. Karena Al Harith bukan nama daripada nama-nama Allah Azza wa Jal. Ya. Bagaimana kemudian seseorang diberi nama Abdul Harith, hamba Al Harith. Justru Al Harith ini dalam tafsir ayat ini maknanya adalah iblis. Ya. Syaitan tersebut. Sehingga ketika diberi nama Abdul Harith, ini berat, ya. Berat dalam arti apa? Enggak sesuai dengan syariat. Karenanya menurut tafsir sebagian ulama, ini ada unsur kesyirikan dalam penamaan. Unsur kesyirikan dalam hal penamaan. Apakah maknanya Adam dan Hawa jatuh syirik, syirik akbar? Tidak. Tidak demikian. Ya. Nah, terus apa maknanya? Ya, ini kekeliruan mereka dalam penamaan. Ya, beda dengan nama, menyambung hal ini, kalau nama sekedar Al-Harith, itu benar. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Tapi nama Abdul Harith, tidak. Ini salah. Ya. Ala kulli hal, kaitannya dengan pembahasan kita terkait dengan ayat ini dan sebagian tafsir, kalau begitu keduanya telah keliru dalam penamaan. Ya. Fa'ulimna anna thamma syirkan ala syirkin ala syirki man yaj'alu ma'ahu ilahan, dan seterusnya sebelum ini. Jadi keduanya keliru dalam hal penamaan dengan Abdul Harith, yang itu akhirnya secara makna menghambakan kepada syaitan bukan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, sekali lagi kita katakan bahwa bukan maknanya kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam syirik akbar, tidak. Yang seperti ini oleh ulama kemudian disebut dengan istilah syirkul alfaz. Ya, syirku al-alfaz. Syirik dalam pelafalan saja. Secara keyakinan, biasanya orang enggak sampai kepada keyakinan seperti itu. Dan ini dibahas dalam kitab Tauhid, itu kitab yang sangat penting dalam hal ini. Ya, pada bab-bab terakhir mulai menyinggung syirk al-fath seperti ini. Seorang mengatakan laulal battah la atana lusus. Kalau bukan karena angsa, pencuri-pencuri datang ke rumah kita. Ini juga termasuk ada unsur kesyirikan, tapi syirkul alfaz. Apa orang yang mengatakan kemudian musyrik syirik akbar? Tidak. Enggak akan meyakini bahwa orang itu, bahwa yang menjadi penyelamat kami adalah angsa-angsa, bukan Allah. Apa ada yang berkeyakinan begitu? Tidak, ya kan? Mesti keyakinannya Allah lah yang menyelamatkan bagi seorang muslim, begitu. Hanya saja ucapannya ini yang keliru. Sekali lagi, ini disebut apa? Syirku al-alfaz. Nah. Kemudian, ahibati billah rahimakumullah, sebagai tambahan faedah terkait dengan tafsir Al-A'raf 190 tadi kita sebutkan beberapa kali, ini sebagian tafsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tapi entah juga riwayat itu sahih atau tidak dari beliau. Namun beberapa ulama menilai ini riwayat yang tidak benar ya, bahwa tafsirnya seperti itu, bahwa ayat ini terkait dengan Adam dan Hawa yang menamai putranya dengan Abdul Harith yang artinya hamba syaitan tadi. Tidak, ini tafsir yang tidak sabit, tidak kokoh, tidak benar. Riwayat itu banyak kemungkarannya ya, sehingga maknanya bukan itu. Makna yang benar menurut sebagian ulama dan bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, juga secara rinci disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid Al-Qawlul Mufid. Ya, nanti antum lihat di kitab Al-Qawlul Mufid karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah, syarah kitab Tauhid, ketika menjelaskan ayat ini. Ya, itu pada bab penamaan dengan selain penamaan yang dihambakan kepada selain Allah Azza wa Jal. Ya. Dalam bab apa? Penamaan yang dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian melanjutkan kesimpulan dari Syekh penulis rahimahullah Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, fa'ulimna, maka kita diberitahu, anna thamma syirkan, bahwa di sana ada syirik, ghaira syirki man yaj'alu ma'ahu ilahan akhar, selain syirik orang yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Dengan kata lain, di sana ada syirik selain syirik akbar. Ya. Di sana ada syirik selain syirik akbar. Di sana ada syirik selain syirik dalam bentuk menjadikan sesembahan lain selain Allah Azza wa Jal. Wa min dhalika qawluhu Azza wa Jal, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan di antara makna tersebut yang terkait dengan kufur adalah terkait firman Allah Azza wa Jal, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka merekalah orang-orang kafir. Perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla menfonis kufur atas orang yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Allah fonis apa? Faulaika humul kafirun. Apa makna kufur di sini? Apakah dia kafir kufran akbar? Artinya dia kafir, apakah begitu? Yani kufur akbar yang mengeluarkan dari agama. Ya. Kita lihat bagaimana penafsiran Imamul Mufassirin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana penafsiran beliau? Qala Ibnu Abbas li sa'ilin sa'alahu an dhalik. Ibnu Abbas mengatakan kepada seorang penanya yang menanya kepada beliau tentang ayat itu. Jawab Ibnu Abbas, laisa huwa kufrun yanqulu 'anil millah. Bukan itu kekufuran yang memindahkan dari agama. Bukanlah itu kekufuran yang memindahkan dari agama. Artinya apa? Dia masih Muslim. Masih belum berpindah agamanya. Masih Muslim, mukmin. Tapi dia telah melakukan amal kekafiran. amalannya tersebut amalan kekafiran, amalannya orang-orang kafir. Ya, seperti yang dijelaskan di awal pemaknaan tersebut oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah. Nah, ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini tafsir yang sahih. Syekh Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan di footnote itu ya beberapa faedah, di antaranya kesimpulannya di awal, asar Ibnu Abbas sahihun anhu bila mira. Asar Ibnu Abbas sahihun anhu bila mira. Riwayat Ibnu Abbas ini sahih dari beliau tanpa ada mira, keraguan. Sahih. Jadi kalau begitu jangan salah penafsiran terhadap ayat ini. Jangan mudah-mudah memberikan vonis kepada para penguasa bahwa mereka orang-orang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ternyata bukan begitu pemaknaan dari Ibnu Abbas, imamnya para ahli tafsir. Beliau mengatakan ini kekafiran yang tidak mengeluarkan dari millah, dari agama. Sebagaimana kita telah bahas pada hadis-hadis yang lalu, membunuh adalah kekafiran. Apakah artinya si pembunuh menjadi kafir, murtad? Tidak, dia masih muslim. Tapi amalnya amalan orang kafir yang mestinya dia jauhi, tidak mengikuti perbuatan itu. Naam. Qala Muhammad, dan tentu tentang ayat ini di sana ada pembahasan-pembahasan perincian ya. Perincian dari para ulama kita bisa antum lihat dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Ya, beliau memberikan perincian kufur Aswar ini ketika demikian dan demikian, dan mungkin berpindah kepada kufur akbar pada kondisi tertentu. Ya, mungkin lain waktu bisa dibahas terkait masalah tersebut. Namun kita biar fokus ya, cukup pada penjelasan tadi bahwa ucapan Ibnu Abbas menunjukkan di sana ada kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Qala Muhammadun wa minal kufri aidha ma jaa fil ahadith ma yakunu ma'nahu kufrun ni'mah. Naam. Ibnu Abi Zamanin rahimahullah mengatakan wa minal kufri aidha, di antara kekafiran juga, ma jaa fil ahadith, yang datang dalam hadis-hadis, ma yakunu ma'nahu kufrun ni'mah, ada yang maknanya itu kufur nikmat. Ya. Jadi ini kufur artinya kufur nikmat, bukan kufur billahil azim, bukan, tapi ini kufur nikmat. Naam. Baik, insyaallah ini kita bahas pada kesempatan berikutnya mengingat waktu yang sempit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.